Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan bisa mendengarkan taklim, bisa membaca zikir-zikir, bisa melakukan ibadah-ibadah. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun, dan terus kita selalu berada di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulul Thalathah. Kita membaca syarah dari Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Sampai kita pada macam-macam tawakal, pembagian tawakal. Tawakal itu pembagiannya ada berapa? Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya. Qala rahimahullah, wa'lam anna tawakkula anwa'un. Ketahuilah bahwasanya tawakal itu anwa'un, ada bermacam-macam, banyak macamnya. Yang namanya tawakal sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu. At-tawakkul 'ala syai'i al-i'timadu 'alaihi. Bertawakal kepada sesuatu maknanya adalah bersandar kepadanya. Tawakal ini sendiri memiliki bagian-bagian macam-macam, ada berapa bagiannya, ada berapa macamnya. Dirinci oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala di sini. Qala rahimahullah, al-awwal, yang pertama. At-tawakkulu 'ala Allah ta'ala wa huwa min tamamil iman wa 'alamati sidqihi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Bersandarnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa min tamamil iman. Tatkala seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah termasuk dari kesempurnaan iman. Dia bersandar selalu kepada Allah dalam setiap urusannya. Termasuk dari kesempurnaan dari keimanannya. Wa alamati sidqihi, yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda jujur pada keimanannya. Wa huwa wajibun la yatimul imanu illa bihi wa sabaqa daliluhu. Yang demikian ini hukumnya wajib, harus ada. Tidak boleh tidak. Wajib bagi seseorang untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatimul imanu illa bihi, keimanan tidak akan sempurna melainkan dengannya. Sebagaimana telah berlalu dalilnya. Dalilnya telah kita lewati. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikedepankan lafaz 'alallah, al-jar wal majrur, memberikan faedah yang sangat besar. Di antara faedahnya adalah takhsis, pengkhususan. Hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Hanya kepada Allah lah fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Kata Syekh di sini rahimahullah, tidak akan sempurna keimanan kecuali dengannya, kecuali harus ada ketawakalan. Tatkala ketawakalan seseorang itu semakin kuat, maka imannya semakin sempurna. Tatkala ketawakalan pada diri seseorang melemah, maka imannya lemah. La yatimul imanu illa bihi. Tidak akan sempurna keimanan kecuali dengannya. Ini bagian yang pertama dari tawakal. Wajib bagi setiap muslim untuk menghiasi dirinya dengan ketawakalan. Bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Masalah yang terbesar sampai masalah yang terkecil. Jangan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat masalah besar saja. Misal dapat musibah besar, tertabrak mobil, ditipu, atau kerugian yang dia dapatkan dalam perniagaannya, baru di situ bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hidupnya sedang tenang, sedang nyaman, sedang tentram, sedang damai, sedang makmur, tidak ada dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersenang-senang, dia berpoya-poya, dia menghabiskan hartanya, dia menghabiskan waktunya untuk kesenangan duniawi yang menipu. Tidak demikian, barakallahu fikum. Hendaknya setiap mukmin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam permasalahan yang terbesar sampai permasalahan yang terkecil, bersandar selalu kepada Allah tabaraka wa taala, karena kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu du'afa, kita ini makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan mereka itu lemah. Lemah. Manusia yang lemah seperti ini, tatkala mereka sombong, tatkala mereka angkuh, tatkala mereka congkak, tatkala mereka bersandar kepada diri mereka sendiri, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, hancur. Akan rusak. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Sudah semestinya bagi mereka untuk bersandar kepada Allah tabaraka wa taala agar mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ketika seseorang bersandar kepada dirinya sendiri, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda kebinasaan pada dirinya. Maka masyarul ahibbah barakallahu fikum, bersandarlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Atsani, yang kedua dari jenis tawakal, tawakkul sir, tawakal asir. Sir di sini maknanya rahasia, tawakal yang berbentuk rahasia, tawakal yang tersembunyi. Bagaimana bentuknya? Bi an ya'tamida 'ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Bentuknya adalah seperti seseorang bersandar kepada mayit dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Dia bersandar kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal. Dia bersandar selalu kepada mayit tersebut. Ketika ingin mendapatkan manfaat, dia bersandar kepada mayit tersebut. Dia menyebut-nyebut namanya, dia menggantungkan hatinya kepada mayit, penghuni kubur, dalam masalah mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Ketika dia mendapat bahaya, ketika dia mendapat musibah, bukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia bersandar, akan tetapi kepada mayit. Fahadha syirkun akbar. Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan, ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, tempat kembalinya neraka. Dia diharamkan surga. Surga haram untuknya. Tidak dia mendapatkan surga. Dia kekal di dalam neraka. Tidak ada penolong satupun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini syirik akbar, bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kepada mayit yang sudah meninggal. Tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mereka sangat membutuhkan kita, doa dari kita. Kenapa kok malah manusia, sebagian mereka bersandar kepada mayit, bersandar kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Nas'alullah salamata wal afiyah. Bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bukan termasuk dari muslimin. Bahkan termasuk dari musyrikin. Melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yaqa'u illa biman mimman ya'takidu anna lihadhal mayyiti tasarrufan sirriyan fil kaun. Karena yang demikian ini, la yaqa'u, tidak akan terjadi, tidak akan ada, illa kecuali, mimman ya'takid, dari orang-orang yang berkeyakinan, anna lihadhal mayyit, bahwa mayyit ini memiliki kemampuan yang tersembunyi di alam semesta ini. Kemampuan yang tersembunyi untuk mengatur alam semesta ini. Tidak akan mungkin dia bersandar kepada mayit itu kecuali dia sudah punya keyakinan. Kalau mayit ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Wala farqa baina an yakuna nabiyyan aw waliyan aw taghutan aw taghutan aduwan lillahi ta'ala. Tidak ada bedanya orang yang dia tawakali itu mau nabi, wali, atau orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya. Sekalipun orang saleh, sekalipun para nabi, dia bersandar kepada para nabi. Bersandar kepada para nabi, mengharapkan pertolongan dari para nabi. Dia mengambil manfaat, dia berkeyakinan bahwa nabi ini bisa memberikan manfaat dan mudarat setelah meninggalnya. Dia berkeyakinan bahwa nabi ini memiliki pengaturan, mampu mengatur alam semesta ini. Dia berkeyakinan-keyakinan yang semisal ini. Tidak ada bedanya. Baik yang ditawakali itu para nabi, para wali, atau musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang bertawakal kepada mayyit, maka ini adalah perbuatan asyirk, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan kita bertawakal kepada nabi, kepada wali, bahkan kepada musuh-musuh Allah sekalipun. Tentu kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala ini harus, tidak boleh. Kepada nabi saja tidak dibolehkan. Sekalipun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun mithluna. Manusia biasa seperti kita, beliau makan, minum, meninggal, sama seperti kita. Tidak boleh bagi kita untuk bertawakal kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Atsalits, yang ketiga, at-tawakkulu 'alal ghairi fima yatasarrafu fihi al-ghair ma'a syu'uri bi'ulwi martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkal anhu mithlu an ya'tamida 'alayhi fi husulil ma'ash wa nahwihi fa hadha naw'un min asy-syirkil asghar li quwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad alaihi. Jenis yang ketiga, tawakal kepada orang lain pada perkara-perkara yang dia mampu untuk melakukannya, namun disertai dengan rasa keseganan yang tinggi, martabatnya yang tinggi, dan orang yang bersandar tadi merasa bahwa dirinya rendah. Dia bersandar kepada orang tadi dalam hal mendapatkan pencarian, mendapatkan penghidupan, dan yang semisalnya. Dia merasa dirinya rendah dan dia bersandar kepada orang lain tadi dalam perkara-perkara memang yang dia mampu, seperti seorang pegawai bersandar kepada bosnya. Dia bersandar kepada bosnya, Kemudian dia merasa dirinya ini rendah. Dia butuh, butuh sekali kepada bosnya ini. Dia bersandar kepada bosnya. Dalam hatinya terdapat sandaran kepada bosnya ini. Maka yang seperti ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala termasuk salah satu dari jenis syirik. Syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa dikatakan syirik? Karena hatinya sangat kuat ketergantungannya dengan orang tadi. Demikian pula sandaran hatinya ini sangat kuat kepada orang yang dia sandari tadi. Memiliki ketergantungan yang sangat kuat kepada bosnya tadi. Memiliki kecenderungan hati yang sangat kuat. Hatinya terikat dengan bos ini. Dia merasa rendah. Dia merasa di bawah. Maka yang demikian ini tetap tidak dibolehkan termasuk dari salah satu dari dosa-dosa besar. Tidak dibolehkan kita bertawakal kepada orang lain. Sekalipun dalam masalah yang dia mampu. Bertawakal kepada orang lain. Menganggap dirinya besar. Kemudian merendahkan diri sendiri. Barakallahu fikum. Amma adapun law i'tamada alaihi jikalau dia bersandar kepada orang lain tadi ala annahu sababun namun dia berkeyakinan orang lain tadi hanyalah sebab wa annallaha ta'ala huwallazi qaddara dzalik dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan ala yadihi di tangannya lah ketentuan fa inna dzalika la ba'sa bihi yang demikian itu tidak mengapa. Naam, dia bersandar kepada bosnya. Tetapi dia meyakini bahwa bosnya ini hanya sebab yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa bos ini memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak mengapa. Idza kana lil mutawakkal alaihi atharun sahih fi husulihi apabila memang benar orang yang disandari tadi memiliki pengaruh dalam yang dia kerjakan, memiliki dampak dari yang dia tawakali tadi. Contoh bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh menjadi lebih jelas. Dia bersandar kepada bosnya. Dia menganggap bahwa bosnya ini hanya sebab, pada hakikatnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu dan bosnya ini memang benar bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang dia harapkan. Sesuai dengan yang diharapkan. Apabila seperti ini keadaannya, maka hukumnya dibolehkan. Yang tidak boleh tadi bersandar kepada bosnya, dia merasa rendah, dia memiliki keterikatan yang kuat, penyandaran yang kuat dari dalam hatinya kepada bosnya ini tadi. Mudah-mudahan bisa difahami penjelasan ini. Barakallahu fikum. Ar-rabi' yang keempat, at-tawakkulu 'alal ghair fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkal bihaitsu yunibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi an-niyabatu fa hadza la ba'sa bihi bi dilalatil kitabi was-sunnati wal ijma'. Yang keempat adalah bertawakal kepada orang lain pada perkara-perkara yang dimampui oleh orang-orang yang ditawakali tersebut, seperti menggantikan urusan dalam perkara yang boleh dilakukan. Yang seperti ini tidak mengapa. Berdasarkan dalil, landasan yang kita sandari adalah Alkitab was sunnah dan kesepakatan para ulama. Faqad qala Ya'qub li banihi, sebagai contoh akan bolehnya hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-87 tentang Nabi Ya'qub alaihi salam. Beliau bersandar kepada anak-anaknya, mewakilkan urusannya kepada anak-anaknya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf, carilah Yusuf dan saudaranya. Di sini Nabi Ya'qub alaihissalam menyandarkan urusan ini kepada anak-anaknya. Menyerahkan urusan ini kepada anak-anaknya. mewakilkan urusan ini kepada anak-anaknya supaya mereka mencari Yusuf. Yang demikian ini tidak mengapa, boleh dilakukan. Wa wakkala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sadaqati ummalan wa huffadhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal sedekah beliau mewakilkan kepada para pekerja dan para penjaga, seperti dalam hal zakat fitrah beliau mewakilkan kepada sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa wakkala fi itsbatil hududi wa iqamatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mewakilkan dalam menetapkan hukum-hukum had dan menegakkannya. Wa wakkala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi hadyihi fi hajjatil wada fi hajjatil wada' an yatasaddaqa bi juludiha wa jalaliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam urusan hadyunya ketika dalam haji wada. Beliau bersedekah dengan kulit-kulitnya, wa jalaliha dan mayoritas dagingnya, wa an yanhar ma baqiya minal mi'ah ba'da an nanhar sallallahu alaihi wasallam bi yadihi 63. Dan beliau mewakilkan kepada Ali untuk menyembelih yang tersisa dari 100 setelah beliau menyembelih sendiri dengan tangannya 63 sesembelihan beliau sembelih sendiri, yang tersisa dari itu beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ammal ijma'u ala dhalika fa ma'lumun min haitsul jumlah. Adapun ijma', kesepakatan para ulama, kesepakatan tentang bolehnya hal ini telah diketahui secara umum. Ma'ruf yang seperti ini dibolehkan, bahkan kaum muslimin mengamalkan amalan ini, mewakilkan urusannya kepada orang lain. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.